بسم الله الرحمن الرحيم. Siapa yang ingin punya harta karun dan tidak pernah habis selamanya? Angkat tangan. Saya mau kasih peta harta karunnya. Siapa yang ingin jadi orang kaya selama-lamanya dan gak mesti punya harta banyak tetapi kaya terus? Hidupnya pas-pasan. Pas mau ke Bukit Tinggi bisa. Pas mau nginap di hotel bisa. Pas mau naik pesawat. Pas mau keluar negeri. Pas mau haji. Pas mau umroh. Pas mau beli cincin. Mau punya seperti itu? Mau? Mau apa? Mau cukup? Mau pas? Satu rahasianya. Cari di dalam dirimu. Enggak usah pergi ke piramid Fir'aun di Mesir. Tidak usah pergi ke hutan Amazon. Tidak usah pula pergi ke jauh-jauh ke Mekah. Kalau mau harta karun kekayaan, itu cari di dalam jiwamu. Temukan yang namanya al-qana'ah. Apa? Qana'ah. Siapa yang sudah menemukan itu di dalam dirinya, dia sudah temukan harta karun paling hebat di dalam dunia. Yang tidak pernah bisa dirampok oleh siapapun. Seandainya para sultan dan para raja mengetahui, dia pasti iri. Tetapi sayang dia tidak pernah bisa ambil harta karun kamu itu. Apa namanya? Apa itu qanaah? Merasa puas dengan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang paling kaya. Sebaliknya, orang yang paling miskin adalah orang yang banyak maunya dan tidak pernah menemukan qanaah di dalam hidupnya. Itu orang susah. Kalau sudah berangkat dari situ, biasanya maka tercerabutlah penyakit-penyakit yang berbahaya bagi jiwa orang itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini penyakit membuang penyakit miskin. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang sudah dibuang dari dirinya sifat syuhun, dialah orang-orang yang paling beruntung di dalam hidupnya. Orang yang paling beruntung di dalam hidupnya adalah bukan berapa banyak yang saya peroleh, tapi berapa besar yang bisa saya berikan. Itu orang paling berbahagia. Orang yang paling berbahagia dalam hidupnya adalah bukan ketika menerima, tetapi ketika berbagi. Seorang guru ditanya oleh muridnya, "Guru, saya ingin tahu, saya ini sebetulnya min ahli dunia atau min ahli akhirah? Saya ini sebetulnya pecinta dunia atau pecinta akhirat?" Gurunya balik tanya, "Nak, tolong jawab. Dari jawaban ini kamu akan tahu siapa dirimu." "Baik, guru." Kata si guru, "Sebesar apa bahagiamu kalau datang orang membawa harta kepada kamu? Yang kedua, sebesar apa bahagiamu kalau datang orang meminta sedekah darimu? Mana yang lebih membahagiakanmu?" "Kalau yang lebih membahagiakanmu yang pertama, kamu berbahagia ketika orang mendatangkan membawa harta kepadamu, berarti kamu adalah pecinta. Tapi kalau kamu berbahagia ada orang meminta sedekah, nah proyek dari Allah datang. Ada orang meminta, alhamdulillah, ini berarti pintu rezeki sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang meminta bantuan, alhamdulillah saya dipercaya oleh Allah dan kemudian saya berikan yang bisa saya berikan dan bersedih kalau tidak bisa memberikan, maka kamu adalah pecinta akhirat dan kamu berarti sudah dicabut dari penyakit yang berbahaya bernama syuhun. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Ini semua ada di dalam Al-Quran. Dan mustahil meninggalkan Al-Quran kalau tahu pentingnya ilmu Al-Quran.